Bajunya masih baju baru semua? Masih berkendaraan? Oke, yuk kita rayakan hari kemenangan ini. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Dosa-dosa, hari ini.